Kamu Yasmin kan? Ya. Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri? Ya sayang lah. Sama. Aku juga sayang sama kamu. Awas jatuh cinta. Aku punya niat yang baik. Coba ku ungkapkan padamu. Berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku. Tapi pada diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta. Membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta. Awas nanti.